Lilin kecil, sinarmu pancarkan harapan. Jangan kau hilang, jangan kau pergi. Temani aku yang sedih dan sepi. Air mata jatuh, basahi pelangi. Pupus warnamu di masa yang indah. Menepilah cinta saat tak ingin ku dekati. Takkan teringkari masa ini kan ku lalui. Takkan pernah sesal ini menghentikan langkah-langkahku, menghentikan langkah-langkahku lagi. Masa remaja, masa yang indah, penuh cerita, penuh janji. Takkan teringkari thank you.